Mitra Bisnis, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengusulkan gaji Hakim Agung dinaikkan dari saat ini 30 juta per bulan menjadi 500 juta per bulan dengan alasan beban kerja yang berat dan agar kebal dari suap. Ia mengatakan Indonesia harus mencontoh Singapura yang menggaji Hakim Agungnya sekitar 450 juta per bulan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum Gabriel Mahal. Pak Gabriel, apa komentar Anda soal ini? Saya kira boleh-boleh aja lah kalau misalnya dari KY mengusulkan itu untuk ada kenaikan gaji gitu ya. Tapi kemudian pertanyaannya, apakah dengan kenaikan gaji itu memberikan suatu jaminan tidak ada lagi praktek-praktek suap, tidak ada lagi praktek-praktek miscarriage of justice, peradilan sesat yang menyebabkan orang-orang tidak bersalah itu dihukum gitu ya. Dan apakah juga dengan kenaikan gaji itu memberikan satu jaminan kualitas kerja hakim itu benar-benar profesional gitu ya. Mas, untuk melihat kualitas kerja hakim sebenarnya kan kita bisa lihat dari konsideran pertimbangan putusan-putusannya. Di situ kita bisa membaca bagaimana kualitas seorang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Selama itu bisa memberikan jaminan, maka kenaikan gaji itu sah-sah saja, gitu ya. Berarti memberikan imbalan kepuasan publik, rakyat, pencari keadilan, akan keadilan, gitu. Nah, ini yang belum bisa terjawab. Ada cukup banyak contoh di mana kenaikan gaji itu ternyata tidak juga memberikan jawaban, nggak ada praktek-praktek korupsi yudisial. Tentu tidak semua hakim ya, ada hakim-hakim yang tekun dengan pekerjaannya sebagai hakim dan menjawab tugas itu sebagai satu panggilan hidupnya. Kalau kita melihat seorang hakim yang sungguh-sungguh menjalankan profesinya yang suci itu, maka sebenarnya kita akan bisa memastikan bahwa tidak ada hakim yang kaya. Tidak ada hakim yang punya rumah-rumah besar kecuali ada warisan dari nenek moyangnya atau keluarganya punya bisnis atau whatever, semacam itu. Tapi selama dia tidak akan pernah menjadi kaya raya dari gajinya, karena seluruh hidupnya dia dedikasikan untuk kesucian keadilan itu, penegakan hukum keadilan. Nah, sekarang tinggal kita cek. Saya tidak tahu apakah misalnya KY sudah melakukan research yang menunjukkan bahwa dasar dari salah satu penyebab utama dari tidak adanya praktek korupsi judicial corruption itu adalah karena masalah gaji. Kita lihat Singapura dong, Singapura begitu, dan karena itu kita copy paste gitu ya, umpamanya gitu kan, itu kan tidak cukup kuat ya. Jadi ada satu riset benar-benar yang menunjukkan bahwa Anda telah melakukan sesuatu untuk negara, memberikan, mendedikasikan hidup, dan karena itu Anda pantas mendapatkan reward. Baik Pak Gabriel, tapi apakah mungkin kita bisa memiliki hakim yang benar-benar bekerja dengan hati? Ini pertanyaan yang sangat berat gitu ya. Pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang berat, pertanyaan yang jadi sakit sebagian besar rakyat Indonesia. Karena dalam banyak, kita mendengar lah, susah sekali membuktikan bahwa praktik mafia itu masih terjadi. Ya kan? Itu realitas yang masih kita lihat. Misalnya gini, seberapa besar sih kan hakim itu independen? Dia itu menganut satu, megang prinsip namanya Sina Ira et Studio. Jadi dia tidak punya sentimen pribadi, punya apa gitu. Dia harus bebas dari itu. Kalau kita lihat selama ini, benar nggak hakim benar-benar dirinya itu independen dan lepas dari pengaruh apapun dari siapapun? Nah, bisa nggak hakim sekarang bebas dari opini publik? Saya kira agak sulit menjawab itu karena dalam banyak kasus, banyak sekali juga hakim orang-orang itu dihukum karena opini publik. Bukan karena dilahirkan dari suatu kebebasan, kemerdekaan hakim yang melihat keadilan itu mau benar-benar ditegakkan. Apapun, langit runtuh pun nggak peduli, gitu ya. Kita lihat banyak hakim-hakim yang takut kok. Wow, gimana mas? Opini publik yang nggak bisa mas. Ngeri, posisi saya nanti bisa ini, saya nggak bisa. Ya, kalau udah gitu, apa yang dikorbankan keadilan itu sendiri ya? Itu mbak. Nah, apakah kemudian dengan kenaikan gaji itu, umpamanya, seorang hakim benar-benar dia independen, dia nggak terpengaruh oleh apapun, termasuk opini publik. Dia benar-benar menemukan kebenaran, mencari keadilan dan menegakkan keadilan itu. Sulit itu. Coba, kasus di Bandung itu, ya kan? Apakah hakim itu miskinkah? Coba, saya nanya, miskinkah hakim itu? Susahkah hidup hakim itu? Saya kira tidak. Tapi kan, tetap aja dalam bahasa gaul tetap bisa maruk kan. Jadi masalah kerakusannya itu bisa dihilangin dulu nggak? Karena nggak akan cukup. Jadi tidak sesimpel itu. Jadi nggak bisa okay, naik gaji kemudian masa itu berhenti. No, I don't think itu persoalan yang tidak gampang. Jadi komisi yudisial saya kira harus memperkuat. Pertama dia harus memperjuangkan haknya secara undang-undang. Bahwa dia hanya tidak sebatas mengawasi perilaku yang seperti yang sekarang, tapi dia juga harus bisa memberikan sanksi yang kuat. Dia harus perjuangkan itu dulu juga. Dengan kata lain, komisi yudisial sendiri harus memberdayakan dirinya sehingga benar-benar punya kemampuan untuk mengontrol secara ketat hakim-hakimnya. Demikian praktisi hukum Gabriel Mahal. Saya Mandariska.